Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَسَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ayyuhannas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fiddin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama kali, marilah kita senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang syakirin, orang-orang yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan terus taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dengan terus melakukan al-a'malu salihat, melakukan amalan-amalan salihat. Karena inilah dijelaskan oleh para ulama, hakikat seorang itu bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menjalankan kewajiban perintah-perintah Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat seorang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah memerintahkan para rasulnya dan orang-orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wahai segenap para rasul, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang tayyibah, makanan-makanan yang baik. Wa'amalu saliha, dan kerjakanlah oleh kalian amalan-amalan saliha. Maka kata para ulama, diantaranya adalah Syekh Muhammad ibn Utsaimin, ayat ini menunjukkan anna syukra, yang namanya syukur, huwa al-a'malu salihah, itu melakukan amalan-amalan salihah. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita telah mengetahui tentang inti dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalam, inti dakwah mereka adalah mengajak untuk memurnikan peribadatan kepada Allah dan mengajak supaya menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah. Inilah inti dakwah mereka, para rasul yang Allah utus ke muka bumi. mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh kata Allah, telah kami utus pada setiap umat seorang Rasul. Apa tugas mereka? أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ, mengajak manusia beribadah kepada Allah, وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, dan mengajak manusia supaya menjauhi at-tauhid, yaitu perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah inti dakwahnya para rasul, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan. Di antara perkara-perkara yang bisa merusak tauhid, menghilangkan tauhid atau mengurangi nilai-nilai tauhid. Kata beliau, aqwalu wa af'al, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tunafi tauhid, yang bisa menghilangkan tauhid, watung kisuhu, atau menguranginya. Kalau tidak hilang secara kuliah, secara menyeluruh, paling enggak itu menguranginya. Ada beberapa bab permasalahan yang bisa mengurangi nilai tauhid. Barakallahu fikum. Yang pertama, di antara perkara yang bisa merusak atau menghilangkan tauhid seorang, yang pertama adalah iddi'a'u ilmil ghaibi fi qira'atil kafi wal finjan wa ghairihima. Seorang mengaku mengetahui perkara yang ghaib dengan cara melihat telapak tangan atau dengan cara melihat cangkir gelas yang ada airnya, setelah itu dia mengatakan melihat perkara yang gaib dengan model yang seperti itu. Ini diantara yang bisa merusak tauhid seorang, bahkan menghilangkan tauhid seorang, mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib dengan cara melihat lapak tangan atau segelas air. Barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan perkara yang gaib? Ini penting untuk kita kaji, karena di antara yang merusak tauhid seorang sehingga menyeret kepada perbuatan syirik adalah amalan seperti ini. Apa yang dimaksud dengan al-ghaib? Mal muradu bil ghaib? Apa yang dimaksud perkara yang gaib? Ma ghaba 'anil nasi minal umuril mustaqbalati wal madiyah. Yang dimaksud perkara yang gaib adalah apa-apa yang ghaba 'anil nas, yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Min umuril mustaqbalah, dari urusan-urusan perkara-perkara yang telah lewat, atau dari perkara-perkara yang akan datang, wal madiyah, atau dari perkara-perkara yang telah lewat. Ini yang dimaksud barakallahu fikum perkara gaib. Apa yang tertutup bagi manusia, tidak kelihatan, dari perkara-perkara yang akan datang maupun dari perkara-perkara yang telah lewat. Ini perkara gaib. Barakallahu fikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwasanya yang mengetahui perkara yang gaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, itu hanya Allah. Yang mengetahui hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Naml 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang mengetahui, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang ada di langit-langit dan bumi dari perkara yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu fikum, yang mengetahui perkara yang gaib itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik perkara yang gaib yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Yang mengetahui hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fala ya'lamul ghaiba illallah subhanahu wa ta'ala wahda. Tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini pada asalnya, ini pada hakikatnya. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata beliau, wa qad yutla'u rusuluhu ala masa'a min ghaibihi li hikmatin wa maslahatin. Akan tapi kata beliau, terkadang dinampakkan kepada para rasul apa yang Allah kehendaki dari perkara-perkara yang gaib. Jadi ada di sana rasul yang Allah beritahukan tentang perkara-perkara gaib, sehingga taunya para rasul dengan perkara yang gaib setelah mendapatkan khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istilahnya tidak tahu secara tiba-tiba setelah mendapatkan wahyu, setelah diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Alimul ghaibi, perkara yang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahad, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui perkara yang gaib illa, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min rasul, dari kalangan rasul. Ini yang tahu. Di sana ada kalangan rasul yang diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan perkara yang gaib. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para rasul diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala beberapa perkara yang gaib, karena ada beberapa maslahah, beberapa faidah. Kenapa mereka para rasul sama Allah subhanahu wa ta'ala diberitahu tentang perkara yang gaib, beberapa perkara yang gaib, ada faidah di dalamnya. Apa itu? Di antaranya barakallahu fikum, di antara faidahnya, li'annahu yustadalu ala nubuwatihi. Ini menunjukkan tentang barakallahu fikum kebenaran kenabian rasul tersebut, sehingga rasul tadi bisa memberitahukan beberapa perkara yang gaib dari perkara yang akan datang, contohnya tentang tanda-tanda hari kiamat dan seterusnya, atau perkara-perkara yang telah lewat. Barakallahu fikum. Maka sekarang bagaimana hukum orang yang mengakui perkara yang gaib? Hukum orang yang mengetahui perkara yang gaib. Kata beliau, famanidda'a ilmal ghaibi bi'ayi wasilatin min wasaili ghairi man istasnahu allahu minar rusuli fawa kadhibun kafir. Maka barang siapa yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, dengan cara bagaimanapun selain yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan rasulnya. Ada orang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Maka yang seperti ini kata beliau, keadaan yang seperti ini berarti dia telah kafir dan pendusta. Wa huwa kadzibun kafirun. Dia adalah pendusta lagi kafir. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang mengaku saya mengetahui perkara yang gaib, saya bisa meramalkan nasib panjenengan berapa tahun yang akan datang dan seterusnya, meramalkan lagi akan terjadi ini dan itu. Tak kala ada orang yang mengaku perkara yang mengetahui perkara yang gaib, ya, selain apa yang dikecualikan oleh Rasul, oleh Allah dari kalangan Rasulnya, berarti fahuwa kadzibun kafir, dia pendusta dan kafir. Barakallahu fikum. Kata beliau, sawaun idda'a dzalika biwasitati qira'a fil qira'atil kaf wal namfal finjan, atau orang tersebut, ya, sama saja baik dia mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan cara melihat lapak tangan seorang atau dengan cara melihat air yang ada di dalam gelas, setelah itu dia meramalkan demikian dan demikian, maka yang seperti ini barakallahu fikum tidak dibenarkan. Berarti dia telah dusta dan kafir. Ya. Maka hati-hati terkait dengan perkara yang gaib. Jangan terus mengaku-ngaku, ya, atau membenarkannya. Barakallahu fikum, yang demikian tidak diperbolehkan. Dan kata beliau, waqad yakunu ikhbaruhum an dzalika an tariqatil tanzim. Terkadang juga ada orang yang mengetahui perkara yang gaib, mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan cara melihat ilmu perbintangan. Ini juga keliru. Ya. Maka yang sangat menyedihkan kata Syekh, waqad yadhhabu ba'dul juhali wa dha'aful iman ila haula'il munajjimin wa yas'aluhum an mustaqbali hayatihi wa may yajri 'alayhi fihi wa an zawajihi wa ghairi dhalik. Terkadang sebagian orang-orang bodoh, ya, ini nasibnya orang bodoh. Bodoh dalam masalah urusan agama, kasihan. Ya, kasihan yang seperti ini. Sehingga kata beliau, sungguh, ya, terkadang sebagian orang-orang yang bodoh atau yang dha'aful iman, orang yang memiliki keimanan tapi lemah, mereka pergi kepada tukang ramal, kepada kahin. Iya. Dalam rangka apa? Wa yas'aluhum, mereka menanyakan tentang nasib kehidupan orang tersebut di waktu yang akan datang. Wa ma yajri 'alaihi, dan apa yang dialami di waktu-waktu hidupnya. Wa an zawajihi, menanyakan tentang pernikahan dan seterusnya. Iya. Sebagian juhal ada yang melakukan hal seperti ini. Orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang lemah imannya. Ya. Dia sangat penasaran. Melakukan ini, melakukan itu kok tidak berhasil. Sehingga datang kepada dukun menanyakan tentang nasib kehidupannya. Fil mustaqbal, dia akan datang. Ya. Dan apa saja yang terjadi di dalamnya. Serta minta diramalkan siapa jodohnya dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Ba'du juhal, yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang jahil. Barakallahu fikum. Sehingga hati-hati ini. Beliau mempertegas lagi, wa man yad'a ilmal ghaibi aw shadaqa man yad'ihi fa huwa musyrikun kafirun. Ini kesimpulannya. Kata beliau, barang siapa yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib atau membenarkan orang yang mengaku, dia tidak mengaku. Tapi tatkala ada orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib, dia benarkan. Oh ya benar. Ini ya. Maka yang seperti ini kata Syekh, fahuwa musyrikun kafir. Maka orang yang seperti itu berarti dia orang musyrik dan telah kufur keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Ini terkait orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, atau membenarkan orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Barakallahu fikum. Kemudian ayyul mukminin rahimani wa rahimakumullah, ini penyebab yang pertama atau perbuatan yang bisa menghilangkan tauhid atau mengurangi nilai tauhid. Selanjutnya kata beliau, yang kedua, di antara ucapan atau perbuatan yang bisa mengurangi nilai tauhid adalah as-sihru, ilmu sihir, wal kahanah, perdukunan, wal irafah, ramalan, tukang ramal. Ini yang akan mengurangi nilai tauhid atau bahkan bisa menghilangkan tauhid bil kuliyah secara menyeluruh, sehingga dia menjadi orang-orang yang keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah as-sihru. Di dalam bab ini disebutkan yang pertama adalah sihir. Dan yang namanya sihir bentuknya sangat banyak, masuk ke dalam ilmu sihir juga, wa huwa azaimu, jimat-jimat. Jimat termasuk sihir, ya. Ilmu kekebalan, ilmu pelak, ilmu ini dan ilmu itu semua, ya. Kemudian yang berikutnya adalah waruqa, mantra-mantra. Ya. Ini semua adalah diantara jenis-jenis sihir. Membaca mantra-mantra, bacaan-bacaan yang tidak jelas untuk ya merugikan saudaranya, sehingga ada istilah kena sihir, ada istilah kena santet dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka sihir dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama, walahu haqiqah. Sihir yang bentuknya hakikah. Contohnya tadi, azaim waruqa, jimat-jimat, dan jampi-jampi, serta yang model-model lainnya masih banyak. Dan kadang yang hakikah ini kata beliau, wa minhu ma yu'athiru fil qulubi wal abdan wa yumridu wa yaqtulu wa yufariqu bainal mar'i wa jawzi. Ya. Sihir hakiki ini terkadang bisa memberikan pengaruh dengan izin Allah, sehingga memberikan pengaruh kepada hati, kepada badan, membuat sakit. Ya, bahkan bisa memisahkan bainal mar'i wa zawjihi, seorang wanita dengan suaminya dipisahkan. Ya. Tapi semuanya ini barakallahu fikum terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita seharusnya senantiasa memohon, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis sihir yang kedua adalah sihir takhyili, yang hanya sekedar bayangan-bayangan saja, tidak pada hakikatnya. Contohnya batu disihir seakan-akan berubah menjadi kodok, nih. Padahal hakikatnya nggak berubah, cuman pandangan manusia disihir oleh tukang sihir tadi. Ya, dibayangkan seakan-akan sedang melihat kodok, padahal hakikatnya itu batu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan di antara perkara yang akan membinasakan seorang adalah ilmu sihir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang bisa membinasakan seorang. Qalu wa ma hiya? Apa itu ya Rasulullah? Qala al-israqu billahi was-sihru. Di antara perkara yang bisa membinasakan seorang adalah perbuatan syirik, dan yang kedua adalah amalan-amalan sihir. Barakallahu fikum. Maka disebutkan oleh para ulama, sihir ini adalah merupakan perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah. Min nahiyatain, dilihat dari dua sisi, bahwasanya sihir dahilatun fi syirki, masuk dalam perbuatan syirik. Min nahiyatain, dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, anahiyatul ula ma fihi min istihdami syayatin. Sisi yang pertama, bahwasanya orang yang mempelajari sihir, mereka itu meminta bantuan kepada para setan, kepada syayatin. Ini sisi yang pertama. Kenapa sihir dikatakan perbuatan syirik? Wa ta'alluqu bihim wa taqarrubu ilaihim bima yuhibbunahu, sehingga tukang sihir tersebut dia berusaha menggantungkan dirinya kepada syaitan dan berusaha mendekatkan atau memberikan kepada syaitan apa-apa yang dicintai oleh syaitan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah 102, Allah nyatakan walakinnas syayatina kafaru, akan tetapi syaitan-syaitan mereka telah kafir. Yu'allimunan nasa sihra, mereka telah mengajarkan kepada sekelompok manusia ilmu sihir. Inilah ilmu sihir, menggunakan istihdamu syayatin, meminta bantuan kepada syaitan-syaitan. Ini sisi yang pertama, kenapa sihir masuk ke dalam kesyirikan. Anahiyatu tsaniyah, sisi yang kedua, mafihi min da'wa ilmil ghaibi. Karena orang tersebut dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Yeah. Kemudian yang berikutnya, al-kahana, perdukunan dan peramalan. Perdukunan dan peramalan. Wahuma iddi'a'u ilmil ghaibi. Keduanya, mereka mengaku mengetahui perkara yang ghaib. Kal akhbari bima sayaqau fil ardi, seperti memberitahukan apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Wa aina makanu syai'il mafqud, mengetahui perkara tempatnya, tempat sesuatu yang hilang. Dan ini sering didatangi oleh orang-orang juhal, oleh orang-orang bodoh. Itulah nasibnya orang jahil, nasibnya orang bodoh, dipermainkan oleh syayatin minal jini wal insi. Barakallahu fikum. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bagi orang yang dia mendatangi dukun atau tukang ramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ata kahinan, mendatangi dukun, fasadaqahu bima yaqul, maka orang tersebut membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut. Apa hukumnya? Hanya sekedar membenarkan ucapan dukun, tukang ramal tadi. Kata Allah, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh orang tersebut telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu telah kufur kepada Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Maka yang perlu diingatkan oleh yang perlu kita ketahui bersama diingatkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan, wa mimma yajibu at-tanbihu alaihi, dan perkara yang harus diperhatikan oleh kita semua, bahwasanya ilmu sihir, perdukunan, peramalan ini akan merusak akidah manusia. Ini harus kita perhatikan, bahwasanya ilmu-ilmu tersebut akan merusak akidah manusia. Barakallahu fikum. Sehingga kita harus hati-hati. Oleh karena itu, ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Islam telah mengingatkan, telah mengancam dengan ancaman yang sangat besar, karena yang demikian terkait dengan sihir, perdukunan, dan peramalan, ini akan merusak bahkan menghilangkan tauhid seorang. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk fasal yang ketiga. Di antara perkara yang akan, yang bisa merusak, atau amalan yang bisa merusak tauhid seorang, atau bahkan menghilangkannya, adalah taqdimul qarabin wan nuzur wal hadaya lil mazarat wal kubur wa ta'zimuhuma. Perkara yang akan merusak tauhid seorang, yang akan merusak akidah seorang, adalah mempersembahkan amalan-amalan, nazar-nazar, sembelihan lil kubur, kepada kuburan-kuburan atau tempat-tempat petilasan-petilasan, wa ta'zihuma, dan mengagungkannya. Ini yang akan merusak tauhid juga. Dia mempersembahkan ibadah-ibadah, nazar, sembelihan untuk kuburan-kuburan. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, laqad sa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulla turuqi al-muhdiyati ila syirki. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup jalan-jalan yang bisa menyeret ke dalam kesyirikan. Ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang kira-kira bisa menyeret ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Wa hadzar minha ghayat at-tahdzir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dengan peringatan-peringatan yang sangat keras. Di antaranya adalah masalah kubur. Wa qad wada'a dhawabit al-waqiyah min ibadatiha. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan dhawabit, patokan-patokan, aturan-aturan terkait dengan kuburan, al-waqiyah, al-waqiyah min ibadatiha, supaya seorang tidak sampai beribadah kepada kuburan. Yang pertama di antaranya patokan yang disebutkan oleh Nabi, annahu, bahwasanya dia Nabi sallallahu alaihi wasallam qad hadzara minal ghului fil auliya'i wasalihin. Patokan yang pertama supaya seorang itu terjaga tidak sampai menyekutukan Allah, berbuat syirik dengan sebab kuburan, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, telah mentahdzir, mengingatkan umatnya minal ghulu, dari perbuatan ghulu melampaui batas. Fil auliya'i wassalihin, terhadap kuburan para wali dan orang-orang saleh. Diingatkan dengan keras, jangan ghulu kepada mereka, jangan melampaui batas kepada mereka, para wali dan orang-orang saleh. Kenapa? Li'ana dzalika yu'addi ila ibadatihim, karena yang demikian akan menyeret untuk beribadah kepada mereka. Kalau enggak diatur, lama-lama akan menyeret beribadah kepada mereka. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghulu. Hati-hatilah kalian dari sikap ghulu, melampaui batas. Kita lihat, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Maka sesungguhnya yang menyebabkan hancurnya umat terdahulu itu apa? Ghulu, melampaui batas di dalam menjalankan agama. Inilah yang menyebabkan umat-umat terdahulu binasa, ya, karena mereka apa? Memiliki sifat ghulu. Sehingga Nabi SAW sangat marah tatkala melihat sebagian sahabat atau beberapa sahabat yang ingin ibadah terus, qiyamul lail wala yanam, yang terus mengerjakan sholat malam dan tidak mau tidur. Nabi marah. Nabi marah. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena ini sifat hulu. Dan ini adalah merupakan senjata syayatin. Senjatanya para syaitan untuk menyesatkan manusia. Untuk membuat manusia menyimpang dari siratal mustaqim. Yaitu dibikin supaya mereka hulu. Sehingga orang-orang yang menyimpang dari siratal mustaqim biasanya karena mereka terlalu hulu di dalam menjalankan agama. Maka ahlu sunnah tengah-tengah. Orang-orang sufi pun demikian. Mereka niatnya itu ingin ibadah, fokus ibadah, tapi sampai terjatuh ke dalam perbuatan hulu. Maka Nabi SAW mengingatkan, wa qala la tutruni kama atrati Nasara ibna Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluhu. Ini pesannya Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Kata Nabi SAW, la tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan ghulu di dalam memujiku. Sebagaimana telah ghulu berlebih-lebihan orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Maka kata Rasul, innama ana abdun, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba. Maka cukup oleh kalian katakan Abdullahi wa Rasuluh. Aku ini adalah hambanya Allah dan utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini yang pertama. Bahwa bit patokan yang pertama yang diletakkan oleh Nabi. Supaya manusia itu tidak jatuh ke dalam perbuatan syirik kepada kuburan. Nabi mengingatkan melarang untuk berbuat hulu. Yang kedua, wa hadza Rasulullah alaihi wasallam minal bina'i 'alal qubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk melakukan membangun di atas kuburan. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan meninggikan kuburan apalagi sampai membangunnya. Kenapa demikian? Sama alasannya. Karena yang demikian akan menyeret manusia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Yang ketiga diantara dhawabit patokan yang diletakkan oleh Nabi SAW. Wa naha an tajsisiha wal bina'i 'alaiha. Nabi melarang tidak boleh untuk membangun kuburan atau memplesternya. Plaster biar bagus, ini tidak boleh yang demikian. Sebagaimana telah disebutkan di dalam hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu rawahu Muslim. Sebagaimana telah disebutkan di dalam hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu rawahu Muslim, Nabi menyebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajzisil qabri wa an yaq'uda alaihi wa an yubna alaihi bina. Sungguh telah melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memplester kuburan. Enggak boleh kuburan dibikin plesteran seterusnya. Dan melarang untuk duduk di atas kuburan serta melarang untuk membangun menjadikan kuburan itu sebagai masjid tempat ibadah. Ini enggak boleh. Barakallahu fikum. Ini tawabit yang ketiga yang dicontohkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi supaya manusia tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Yang keempat, Tawabit yang keempat, wa hadza Rasulullah alaihi wasallam minas salati indal qubur. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tidak bolehnya seorang melakukan salat di atas kuburan. Enggak boleh yang seperti ini. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masajid, sebagai tempat ibadah, atau dibangun di atasnya masjid. Mendapatkan laknat dari Allah. Yahdzuru ma sana'u, nabi mentahdzir apa yang telah dilakukan oleh mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Walau la dzalik ubriza qabruhu ghairu annahu khasiya an yutakhadha masjidah. Kalau bukan karena itu, kata beliau, niscaya kuburan nabi itu dikeluarkan, tidak dikubur di dalam kamar. Hanya saja nabi khawatir, khatman nabi khawatir nanti kuburannya dijadikan masjid, yaitu dijadikan tempat untuk beribadah atau dibangun di atasnya masjid. Barakallahu fikum. Di dalam hadis lain, hadis rawahu Muslim pula, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyebutkan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidunal qubura anbiya'ihi masajida, ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaqukum an dzalik. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masajid, tempat ibadah. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masajid. Apakah harus dibangun? Ya, mboten, ya. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, ala falatatakhidul kubura masajid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masajid, tempat ibadah. Fa ini, kata Nabi, maka sesungguhnya aku anhakum andalik, melarang kalian untuk melakukan itu, yaitu menjadikan kuburan-kuburan sebagai masajid. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, apa arti menjadikan kuburan sebagai masajid? Watikhadzuha masajid maknahu. Adapun menjadikan kuburan sebagai masajid, maknanya as-salatu indaha wa illam yubna masjidun alaiha. Salat di sisinya, di atas kuburan. Melakukan ibadah ini di atas kuburan. Membaca Al-Quran di atas kuburan. Ini sama saja telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Walaupun tidak dibangun, tapi orang tersebut merasa lebih khusyuk, lebih tenang kalau mengerjakan sholat di kuburan. Lebih tenang lagi kalau membaca Al-Quran di atas kuburan. Berarti ini dia telah menjadikan apa? Kuburan sebagai masjid. Barakallahu fikum. Dan kata beliau, wa in buniya 'alaiha masjidun fal amru asad. Kalau sampai dibangun di atasnya, di atas kuburan tersebut, masjid, tentu ini urusannya lebih gawat lagi, lebih berbahaya lagi dari yang pertama tadi. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan. Maka kata beliau, waqad khalafa aktsarun nas hadhihi nawahi, sungguh kebanyakan manusia telah melanggar larangan ini. Ya, larangan supaya jangan menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid, ya. Kebanyakan manusia melanggar larangan ini. Wartaqabu ma hadzara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka melakukan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang jangan sholat di atas kuburan, bahkan sengaja jauh-jauh untuk berdoa, untuk membaca Al-Quran di atas kuburan. Maka apa akibatnya yang terjadi? Fawaqa'u bisababi dzalika fi syirkil akbar. Akibatnya karena melakukan demikian itu, mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar. Terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar. Sehingga mereka menjadikan membangun di atas kuburan, ya, membangun masjid di atas kuburan, menyalakan lampu dan seterusnya. Berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, kesyirikan-kesyirikan muncul. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim tentang bahayanya tatkala seorang sudah muncul sifat hulu kepada kuburan. Kata beliau, wa man jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qubur wa ma umira bi wa nuhiya anhu wa ma kana alaihi ashabuhu wa baina ma alaihi aksarun nasil yauma ra'a ahaduhuma mudadhan lil akhar munaqidhan lahu. Kata beliau rahimahullah, kalau kita memperhatikan sunnah Rasul, bimbingan Rasul terhadap kuburan, dan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Rasul, dengan kita juga melihat kebanyakan manusia pada hari ini, ini manusia pada zamannya Imam Ibnul Qayyim, maka sungguh kita melihat pertentangan yang sangat nampak. Ya. Barakallahu fikum. Sebagai contoh kata beliau, wa nahaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani salati ilal qubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk salat di atas kuburan. Wa haula'i yusalluna indaha. Mereka terang-terangan salat di kuburan, di sisi kuburan dan seterusnya. Inilah yang dilakukan oleh manusia. Barakallahu fikum. Sehingga ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kemungkaran-kemungkaran semakin banyak, ya. Sehingga di antara mafasid kerusakan yang akan didapati berikutnya tatkala seorang itu mulai hulu kepada kuburan-kuburan tadi, apa yang terjadi terkait dengan syariat ziarah kubur, ya. Apa yang terjadi terkait dengan syariat ziarah kubur, yang mana ziarah kubur di antara tujuannya huwa at-tadzkirul akhirah. Tujuannya untuk mengingat akhirat, mengingat kematian. Wal ihsanu ilal mazuri bidu'a ilahu wa tarahumi alaihi wal istighfar wa su'alul afiyah lahu. Juga di antara tujuan seorang melakukan ziarah kubur itu adalah mendoakan kepada mayit, mendoakan rahmat dan memintakan ampun untuk mereka. Barakallahu fikum. Tapi mereka orang-orang yang hulu yang terjatuh ke dalam perbuatan syirik, justru sebaliknya. Ya. Tatkala mereka ziarah kubur, barakallahu fikum, justru mereka meminta kepada mayit, ya, berdoa kepada mayit tersebut. Ya. Asyirku bil mayit, melakukan perbuatan syirik kepada mayit-mayit tersebut, berdoa kepadanya, meminta kebutuhan-kebutuhan kepada mayit-mayit tersebut. Ya. Ini yang terjadi, ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Padahal jelas di antara tujuan ziarah kubur, barakallahu fikum, adalah untuk mengingat akhirat. Ini beda lagi orang-orang yang sudah ghulu kepada kuburan-kuburan tadi. Ya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan terkait dengan ziarah kubur itu terbagi menjadi tiga. Ziarah kubur itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ziaratun syar'iyatun. ziarah yang disyariatkan. Ini ziarah yang pertama. Yang kedua adalah ziaratun bid'iyatun, ziarah yang bentuknya bid'ah. Yang ketiga adalah ziaratun syirkiyatun, ziarah yang bentuknya syirik, menyekutukan Allah. Ini tiga keadaan ziarah kubur. Sehingga ini juga ilmu buat kita untuk membawa, membantah tuduhan-tuduhan ahlul batil yang mengatakan bahwasanya orang salafi, ahlu sunnah wal jamaah, ahlu tauhid dituduh sebagai anti ziarah kubur, tidak mau ziarah kubur. Banyak yang memberikan tuduhan-tuduhan seperti ini. Maka perlu kita bantah, kita jelaskan ya. Ziarah kubur yang seperti apa? Kalau ziarah kubur yang sesuai dengan syariat, kami iya mengerjakannya. Tapi kalau ziarah kubur tersebut adalah ziarah kubur yang bentuknya bid'iyah, yang bid'ah, apalagi kalau syirkiyah, kita tinggalkan. Tapi orang jahil mereka tidak ngerti ya. Barakallahu fikum. Adapun ziaratul kubur yang syar'iyah, kata beliau, tatkala terkumpul padanya tiga surut, tiga syarat-syarat ya, ziarah kubur tersebut menjadi ziarah kubur yang syar'iyah tatkala terkumpul tiga syarat. Wa tawaffara fiha hadhihi surut ats-tsalatsah, terkumpul padanya tiga syarat. Kalau salah satunya hilang, jadinya ziarah kubur bid'iyah, ziarah kubur yang bentuknya bid'ah. Syarat yang pertama, alla yasudda rihal ilaiha, tidak melakukan safar, berpergian hanya tujuannya ziarah kubur. Niki dilarang dalam Islam. Jauh-jauh dari Purbalingga sampai Jawa Timur, sampai Solo, ini safar udah. Hanya tujuannya ziarah kubur. Bahkan sampai ada yang ditempuh berhari-hari dengan tujuan hanya ziarah kubur. Ini gak boleh. Ini termasuk amalan bid'ah. Ya, ini gak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Jauh-jauh nuju hanya kepengin ziarah kubur. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ala yakula zairu hajron, orang yang berziarah kubur tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan yang batil, yang fahisah, yang keji. Enggak boleh. Ini syarat yang kedua. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abi Baridah, atau dari Baridah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, aku dahulu melarang kalian untuk ziarah kubur, maka berziarahlah sekarang. Dan Nabi mengingatkan di dalam riwayat lain, wala taqulu hajran, dan janganlah takala kalian ziarah kubur mengucapkan ucapan yang jelek, yang batil. Jangan ya. Jangan mengucapkan kalimat tersebut. Ini syarat yang kedua. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh rahimahullah, fangdur rahimakallah, lihatlah, semoga Allah merahmati kamu. Kaifa nahana Rasul sallallahu alaihi wasallam anil qalil fahisy wal batil inda ziyaratil kubur. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk mengucapkan ucapan yang keji, ucapan yang batil, ucapan yang salah tatkala ziarah kubur. Dilarang oleh Nabi. Maka sekarang kata beliau, ayu qalin a'zamu fahsan wa butlanan, maka ucapan manakah yang paling keji dan yang paling jelek dibandingkan berdoa kepada al-amwat, berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Ya. Ini tentunya ucapan yang paling jelek, ucapan yang paling jahat. Tatkala seorang menggunakan lisannya untuk berbuat syirik. Ya. Nah, ternyata syarat yang kedua ini banyak yang melanggar. Banyak yang ziarah kubur tujuannya untuk meminta, memohon kepada penghuni kuburan. Ya, sehingga mereka itu rela berhari-hari bahkan sampai satu pekan muter-muter hanya datang ke kuburan, ke kuburan, ke kuburan. Ya. Barakallahu fikum. Syarat yang ketiga ziarah kubur menjadi ziarah yang masyru'ah, ala takhussu bi zamanin, tidak mengkhususkan pada waktu-waktu tertentu. Id la dalila ala takhsisihi, apabila tatkala tidak didapatkan dalil yang mengkhususkannya. Jadi enggak bisa ziarah kubur dikhususkan setelah Id, datang ke kuburan. Ya. Ada yang modelnya seperti ini, ziarah kubur dikhususkan tatkala Id atau di bulan-bulan tertentu. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Maka kalau ada orang mengkhususkan ziarah kubur pada bulan ini atau habis sholat Id dan seterusnya, ini masuknya ziarah bid'ah, ziarah kubur yang bentuknya bid'ah, maka harus dijauhi. Barakallahu fikum. Kemudian jenis yang kedua adalah ziarah bid'iyah. Jenis yang kedua adalah ziarah kubur yang bid'iyah. Itu tatkala salah satu syaratnya hilang. Ya. Tatkala salah satu syaratnya hilang. Contoh syarat yang pertama tidak boleh bepergian safar hanya untuk ziarah kubur. Ini ada orang yang melakukan sengaja dari tempat yang jauh hanya untuk ziarah kubur. Maka yang seperti ini berarti ziarah kubur yang bid'ah. Sehingga kita ziarah kubur, ya kuburan yang ada di sekitar kita. Kita datang ziarah, mengingat kematian, mendoakan kebaikan. Cukup. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang Nabi SAW datang ke kuburan Baqi. Di malam hari mengingat kematian, mendoakan para penghuni kuburan tersebut. Enggak harus pergi jauh sampai satu minggu, 10 hari, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Amma ziyaratu syirkiyah, adapun ziarah kubur yang bentuknya syirkiyah. Wa hiya ladzi waqa'a sahibuha fi na'imin anwa'i syirki billah. Itu yang terjadi, yang dilakukan oleh pelakunya, oleh orang yang melakukan ziarah kubur, macam-macam kesyirikan. Contohnya kaddu'ai ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah. Awidzabahi lahum, atau dia menyembelih untuk mereka. Wanudzur lahum, bernadar untuk mereka atau istighosah kepada mereka, dan seterusnya. Inilah yang disebut ziarah syirkiyah. Ya. Sehingga tak kala ada orang mengatakan kalian ahli sunnah salafi tidak mau ziarah kubur, boten leres. Ziarah kubur yang seperti apa? Kalau ziarah kubur bid'ah atau syirkiyah, kita tinggalkan. Tapi kalau ziarah kubur yang sesuai syariat, ya kita jalankan. Barakallahu fikum. Ya. Maka kata beliau, wa bihadza, oleh sebab ini, ya tadhihu, maka sangatlah gamblang jelas. Ana taqdiman nuzur wal qarabin lil mazarat syirkun akbar. Maka seorang yang mempersembahkan ibadahnya, nazarnya, sembelihannya untuk kuburan-kuburan, ini termasuk perbuatan syirik besar. Kenapa disebut perbuatan syirik besar? Sababuhu mukhalafatu hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tersebut dia telah menyelisih petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak meninggal dunia berdoa memohon kepada Allah supaya jangan dijadikan kuburan Nabi sebagai wafanan yu'bad, sebagai sesembahan yang diibadai dari selain Allah. Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wafanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang yu'bad, diibadai dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian, meminta apa? Meminta supaya kuburannya itu tidak dijadikan wasanan yang diibadai dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi melarang atau mengingatkan hal yang demikian? Waqad wa mada'a bihadza du'a ila annahu sayakhsul. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti ini kecuali karena akan muncul hal-hal yang seperti tadi. Sebagian umatnya ada yang menjadikan kuburan-kuburan dijadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Adapun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah menjaganya dengan barokah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak bisa melakukan yang demikian. Ya, mereka tidak bisa langsung datang ke kuburan Nabi berdoa di situ. Barakallahu fikum. Mereka tidak bisa melakukan hal yang demikian. Ya. Ini dengan sebab doa yang dibaca atau barokah doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa hal yang bisa merusak tauhid seorang atau menghancurkan tauhid seorang. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.